Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dirahmati saha dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika bapak-bapak, ibu-ibu tasih diparingi Allah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saha nikmat Islam, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu saged rawuh wonten ing masjid punika tasih Allah paringi kesempatan nindakaken ibadah salat maghrib, dilajengaken pengajian. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas hikmah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 kalian 189. Ya, yang di dalam ayat niki Allah Subhanahu wa taala jelasaken dumateng kita babagan siam poso ingkang alhamdulillah sekedap malih kirang langkung seminggu nggih, kirang langkung satu pekan melih kita badhe nindakaken ibadah siam, ibadah puasa. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai tiang-tiang ingkang iman, kutiba sampun diwajibaken dumateng kita siam ngelaksanaaken ibadah poso kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana sampun diwajibaken dumateng tiang-tiang saderengipun kita la'allakum tattaqun. Tujuanipun supados kita dados tiang-tiang ingkang bertakwa. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 niki jelasaken Allah Subhanahu wa taala jelasaken kepada siapa puasa niku diwajibaken. Nggih, poso niku wajib dumateng sinten mawon, bapak-bapak, ibu-ibu, sinten tiyang ingkang wajib siam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai tiang-tiang ingkang iman. Gita dos, puasa niku wajib dumateng tiang mukmin, tiang ingkang beriman. Niki ingkang nomor sepindah. Dados menawi tiang niku mboten iman, iman niku nopo? Iman niku artosipun pitados, percaya, yakin di dalam hati, itu arti iman. Keyakinan yang kuat wonten saklebetipun manah. Yakin nopo? Yakin bilih Allah niku enten. Yakin bahwa Allah itu pencipta. Yakin bahwa Allah itu sesembahan kita. Yakin, percaya adanya malaikat. Yakin, percaya adanya kitab suci Al-Quran. Yakin pitados enten Nabi Rasul, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dumateng hari akhir, neraka suwarga. Yakin dumateng takdir. Gini kita yang mukmin. Dados menawi tiang orang itu mboten mukmin, mboten yakin Allah niku pangeranipun, tidak yakin Allah itu sesembahannya, tiang Yahudi nyembah Uzair, tiang Nasrani nyembah Isa, tiang Hindu nyembah Dewa Brahma, Buddha nyembah Buddha, berarti senes tiang mukmin. Poso niku wajib dumateng tiang ingkang yakin bilih Allah niku sesembahan. Yakin dumateng Nabi Muhammad, menawi enten tiang boten yakin Nabi Muhammad niku sebagai Nabi, sebagai Rasul, nggih tidak wajib puasa. Niki Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, tiang-tiang ingkang pitados dumateng Allah, tiang-tiang ingkang pitados nderek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki syarat yang pertama, wajib siam niku dumateng tiang mukmin. Ingkang nomor kalih, siam niku wajib dumateng tiang ingkang sampun balik. Anak kecil, nggih. Bocah-bocah ingkang tesih alit, anak yang belum balik niku dereng wajib siam. Tandanipun tiang balik, nggih, dados balik niku tandane nopo? Yang pertama, mimpi basah, sampun pernah mimpi basah. Ingkang nomor kali, balik niku tandani tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Ingkang nomor tiga, yuswa, usia 15 tahun. Ingkang nomor sekawan, khusus bagi wanita sampun keluar darah haid. Niki wajib poso. Menawi bapak-bapak, ibu-ibu gadai putra putu nggih ingkang sampun haid, sudah haid, wajib poso siam. Menawi mboten siam, dosa. Nggih. Menawi tesih alit niku diajari, dilatih, namung latihan, dilatih supados purun siam. Menawi purun, alhamdulillah, ganjaranipun dumateng tiang sepuhipun. Ganjaranipun dumateng tiang sepuhipun ingkang ngelatih. menawi mboten siam mboten dosa, tidak berdosa menawi dereng balik, tapi sainipun langkung sainipun dilatih diajak supados nderek siam niki balik. Amargi balik niku tanda nggih, kenapa di dalam Islam niku ada balik. Balik niku manfaatipun napa to Pak, Bu? Balik niku manfaatipun tondo fisikipun pun kiyat nggih, tiyang balik umur 15 tahun, tiyang niku haid, tiyang niku mimpi basah, niku berarti fisikipun pun kuat, poso kuat. Menawi anak-anak kecil nggih enten sing kiyat, enten sing dereng, niki tanda kekuatan fisik niku balik. Kemudian ingkang nomor tiga, sehat akal. Akalipun sehat maksudipun mboten stres napa mboten nggih gila atau edan. Tiyang ingkang stres, tiyang ingkang gila tidak wajib berpuasa. Termasuk tiyang ingkang koma, nggih koma. Koma niku maksudipun sakit ten rumah sakit mboten sadar, kecelakaan nggih enten tiyang niku kecelakaan, bapak-bapak, ibu-ibu gagal otak seminggu mboten sadar, enten sing setahun mboten sadar. Niki enten, itu juga tidak wajib puasa. Artosipun menawi pas bulan Ramadan tidak wajib berpuasa dan juga tidak wajib mengkodok. Termasuk tiang ingkang boten akal sehat niku tiang sepuh ingkang sampun pikun. Tiang-tiang sepuh simbah-simbah. Nggih ingkang sampun pikun, pikun niku nggih akalipun pun boten sehat. Kalih putrane pun lali, kalih putune lali. Niku tidak wajib puasa. Nggih dados niki penting, tiyang sepuh niku enten werni kalih. Tiyang sepuh ingkang sehat fisikipun nggih. Tiyang sepuh ingkang sehat napa tiang sepuh ingkang lemah nggih, lemah fisik, fisikipun lemah, akalipun sehat, tesih sehat akalipun, tetapi fisik badanipun lemah. Lah niki mboten siam ning bayar fidyah. Nggih bapak-bapak, ibu-ibu menawi gadah simbah tiang sepuh, tesih sehat akali sehat, fisiki lemah, boten sah siam mbah bayar fidyah mawon. Enten tiang sepuh niku fisiki lemah, akalipun nggih lemah, niku boten siam, boten sah siam, boten bayar fidyah. Ngene iki sing kathah kelentu, niku tiang sepuh kabeh bayar fidyah niku boten. Tiang sepuh sing bayar fidyah niku khusus ingkang tesih akalipun sehat, cuma fisikipun lemah. Ingkang nomor sekawan, sehat badan menawi nembe sakit niki angsal boleh tidak berpuasa. Ukuranipun pripun? Ukuranipun tanglet kalih Pak Dokter, Bu Dokter. Pak, Bu Dokter, kula angsal siam boten. Ini ahli, nggih, ahli kesehatan. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah tanglet dumateng tiyang ingkang ahli masalah kesehatan, ahline nggih Pak Dokter, Bu Dokter, tanglet menawi nembe sakit, poso napa mboten niku ampun piyambak tanglet kalih Pak Dokter, Bu Dokter. Pak, Bu, kula sakit ngeten niki angsal siam napa mboten. Nggih. Niki perintahipun dawuhipun Al-Qur'an. Al-Qur'an dawuh fas'alu ahla dzikri, tangleto dumateng tiyang sing ahli kesehatan. Menawi Pak Dokter, Bu Dokter ngendika ampun siam riyin, wajib manut. Nggih, wajib manut. Menawi Pak Dokter, Bu Dokter monggo angsal siam, nggih kita laksanakan dawuhipun Al-Qur'an wau. Ingkang nomor gangsal niku menetap, menetap maksudipun boten nembi tindak tebih, tidak sedang bepergian. Menawi nembi bepergian niku juga tidak wajib berpuasa, nanti dikodok, ini ada diganti pada hari yang lain. Niki menawi bepergianipun niku berat, menawi tindakipun niku gampil nggih, tindak Jakarta numpak pesawat AC nggih, lebih baik berpuasa. Amargi ringan. Enten tiyang tindak Surabaya numpak bis panas ngadeg, boten enten AC ini uyel-uyelan suksuan. Lah niki angsal boten siam, amargi berat, bepergian yang berat. Kemudian ingkang nomor 6 niki khusus dumateng ibu-ibu, menawi 6 BM datang bulan maka boten angsal puasa, tidak boleh berpuasa, tetapi diganti hari yang lain. Nifas niku napa nifas, niku lahiran, babaran, darah yang keluar saat babaran niku nifas. Ibu-ibu yang nembe babaran niku tidak boleh, boten angsal menawi tesih medal darahipun, getihipun, ya tidak boleh berpuasa. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi al-qalamu an thalathah. Pena catatan niku diangkat, dereng dicatat. Dereng dicatat niku maksudipun dereng wajib, dereng Allah wajibaken, dereng angsal ganjaran, dereng angsal dosa. Dumateng tigang tiang, tigang golongan. Ingkang sepindah anil majnun hatta yafiqo, dari orang yang sedang gila, hilang akal. Akalnya tidak sadar, niki berarti tidak berpuasa, tidak dicatat dosa. Sampai sadar, termasuk tiang koma, wow, simbah-simbah ingkang pikun. Kemudian ingkang nomor kalih anin naim, orang yang sedang tidur, ini juga hilang akalnya. Ingkang nomor 3 anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil. Ini anak kecil, tiang alit niku belum wajib puasa, cuma latihan untuk agar gampil nindakaken. Ganjaranipun angsal ganjaran boten angsal, menawi anak-anak kita kita latih angsal ganjaran, angsal tiang sepuhipun angsal ganjaran. Hatta yahtalim, sampai sampun balik mimpi basah nggih, yahtalim niku ngantos mimpi basah. Nggih niki bapak-bapak, dados ingkang Allah wajibaken siam niku kedah tiyang ingkang beriman, sampun balik sehat akal, sehat badan, mboten nembe tindak tebih, lan boten nembe haid dan nifas. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala ngendika kama kutiba alal ladzina min qablikum, siam niku Allah wajibaken dumateng tiang-tiang saderengipun kita. Berarti siam niku wajib dumateng umatipun Nabi Isa, tiang Nasoro riyin nggih wajib siam, tiang Yahudi umatipun Nabi Musa alaihi salam riyin juga berpuasa, umatipun Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Dawud dan yang lain-lain. Ya. Akan tetapi enten perbedaan puasa tiangipun tiang Islam dibandingkan siam umat terdahulu, niki enten perbedaan dijelasaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ingkang diriwayataken Imam Muslim, faslu mabaina siyamina wasiyami ahlil kitabi aklatus sahari. Ini ingkang artosipun perbedaan bentenipun. Kita terus nek siyamipun menawi ibadah siyamipun sami-sami poso, sami-sami siyam. Tetapi ada bentenipun nopo perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahur. Ini ki benten ini ku sahur. Maksudipun pripun? Zaman rumiyin tiang Nasoro, tiang Yahudi, umat-umat zaman dulu puasa ngantos maghrib tenggelam matahari. Tenggelam matahari niku nggih angsal buka seperti kita berbuka puasa. Akan tetapi menawi sampun tilem sudah tidur, buka puasa jam 6 sore misalnya, mengke jam sedoso sampun tilem sare, maka kalau sesudah tidur tidak boleh makan lagi. Nggih, jam sedoso sare jam 12 tangi. Niku jam 12 tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, amargi sampun tidur. Jadi kalau sudah tidur tidak boleh makan minum lagi. Kedah nopo ngelajengaken poso. Jadi jam 12 niku poso melih ngantos maghrib binjingipun. Niki nopo puasa zaman rumiyin niku ngoten niku. Berbeda dengan kita umat Islam, Allah memberikan keringanan, nggih, langkung gampil, ringan, enteng. Kita berpuasa sampai tenggelam, ing slupipun selengenge matahari tenggelam, kita berbuka, kemudian sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, mengke dahar melih, habis itu kita tidur. Nanti bangun jam 1, jam 2, maka disunahkan, bahkan dianjurkan, berpahala tasaharu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dosauro. Bahkan Rasulullah niku paring dawuh sahur. Ampun males rasah sahur aku. Rasah sahur kuat poso, mboten masalah kuat nopo mboten kuat. Sahur niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika fa inna fis sahuri barokah. Amargi wonten nipun sahur niku keberkahan, berkah. Berkah nopo? Berkah sehat, berkah ganjaran, berkah pahala. Nggih. Tangi, sahur, dahar, ngunjuk, mengkisaget ndonga berdoa dumateng Allah. Sahur saged istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Nggih, wedal ingkang sae sanget sahur niku, wedal ingkang sae sanget yanzilu. Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika Allah niku mandap saben sepertelon sepertiga malam yang terakhir pas sahur. Nggih, Allah niku berfirman man yad'uni sinten tiyang ingkang nembe ndonga, sinten tiyang ingkang purun berdoa pada waktu sahur pasti akan aku berikan. Barang siapa yang istighfar meminta ampun pasti aku ampuni dosa-dosanya. Ya, ini kasih sayang Allah kepada umat Islam. Perbedaan puasa kita dengan puasa zaman dulu itu pada makan sahur. Dados bapak-bapak, ibu-ibu, ampun ngantos kita malas, males-malesan dahar sahur niku ampun ngantos. Amargi niki keistimewaan, keunggulan umat Islam dibandingkan umat-umat yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman la'allakum tattaqun. Poso niku tujuanipun, tujuannya agar kita menjadi tiang-tiang ingkang bertakwa. Takwa niku nopo? Takwa niku tiang ingkang saged ngelampai dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas mengharap pahala Allah sesuai sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi awis-awisanipun Allah, amargi ajrih siksanipun Allah menurut tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dados tiang-tiang ingkang wau sregep ngibadah, dados tiang-tiang ingkang ajrih tumindak ingkang boten sae. Nggih, niki takwa. Ngampet, menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu syahwat. Puasa niku napa-napa, Pak, Bu? Siam niku artosipun ngampet, menahan. Dados siam niku ngampet, menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu syahwat. Walaupun kita punya makanan yang banyak di dapur, di kulkas, minuman dingin, istri kita ada, tetapi diampet tidak boleh. Ini latihan ngampet, latihan menahan diri. Ya, amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditangleti, ditanya oleh salah seorang sahabat, dosa ingkang paling kathah ngelebetaken tiang ten neraka, ya Rasulullah, dosa nopo? Dosa apa yang paling banyak ngelebetaken tiang melebet neraka niku nopo? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fam wal farj, dosa mergo lambi, nggih, lidah tidak bisa menahan omongan pangandikan, dosa sebab pangandikan, wal farj dan dosa sebab kemaluan. Niki yang paling kathah tiang-tiang niku mlebet neraka amargi mboten saged mengendalikan, tidak bisa ya menahan pangandikan sing mboten sae. berbohong pangandikan ingkang mboten sae niku nggih ghibah niku ngrasani ngelek-ngelek tiyang sanes, namimah niku mengadu domba, sengkuni, enten melih kadzib niku dusta bohong, ngumpat nggih, berkata kotor, misuh-misuh. Ini yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Maka poso niku menahan makan. Tiang poso niku kan lemes, nggih, lemes panas. Ajeng pangandikan sing boten sae kedai kan ditahan. Ya, menahan dari omongan, tidak makan, tidak minum. Itu berarti kan mengendalikan mulut. Amargi makanan itu masuk lewat mulut. Kalau makanan itu banyak, mulut juga ngomongnya tidak terkendali. Pangandikane mboten terkontrol. Ya, amargi perut kenyang, mulut juga banyak makan. Kemudian juga kemaluan. Ini kalau puasa niku diampet kalih garwanipun mawon, istri kita yang sah niku mboten angsal. Kepada istri saja tidak boleh, apalagi dumateng senes, bukan istri kita. Kalau kita bisa ngampet kalih garwa kita mawon saged ngampet, apalagi kepada orang lain. Niki latihan. Poso niku ngelatih ngoten niku. Ya, dados tiyang takwa. Niki rahasia dari puasa yang sangat manjur nggih, sangat manjur sekali untuk mengendalikan perut, lisan dan kemaluan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhor. Siam niku namung dinten-dinten ingkang tertentu, cuma 30 hari atau 29 hari. Niki maksudipun poso niku aslinipun namung gampil, mboten abot. Amargi enten tiyang yang berkata posoi abot, posoi rapenak, niku kelentu. Puasa niku ringan, puasa itu mudah, puasa itu cuma sedikit cobi dipenggalih, monggo dipenggalih. Setahun niku enten pinten dinten. Setahun niku 360 dinten, 360 hari. Niki setahun. Allah dawuh wajib poso niku namung 30 dinten. Dados tesih turah, nggih. Turahipun pinten? 360 dikurangi 30 niku tesih 330 dinten. Berarti kan gampil, sangat sedikit. Puasa itu mudah. Ayyamam ma'dudat, Allah ngendika puasa itu hanya beberapa hari saja, tidak berat tetapi sangat bermanfaat. Juga Allah berikan keringanan, famangkana minkum maridhon, menawi nembe sakit, au ala safarin, utawi nembe bepergian, niku faiddatun min ayyamin ukhor, angsal mboten siam. Niki Allah paring kemudahan. Juga kalau baru sakit. Sakit niku wau ukuranipun sakit ingkang angsal mboten siam niku pripun tanglet kalih Pak Dokter, Bu Dokter niku intinipun. Bepergian jauh niku ukuranipun pinten 8 kilo. Ini sampun kita bahas ukuran tiang niku safar niku ukuranipun 8 kilo. Nggih, nek weru ten Solo niku napa pun enten 8 dereng, dados nggih tetep wajib siam. Ukuranipun 8 kilo nggih mriki Semarang. Niki pun angsal boten poso wau, tetapi juga wau sing abot menawi numpak mobil pribadi asenan ngagem sopir ditinggal tilem mawon pun tekan nggih langkung sae poso. Bepergian ingkang berat jauh dan berat. Kemudian selanjutnya tiyang ingkang sepuh nggih niki boleh tidak berpuasa bayar fidyah, tetapi dengan catatan tesih sehat akal. Tiyang sepuh ingkang lemah badanipun, fisikipun, sehat akalipun, mboten siam bayar fidyah. Kemudian ibu hamil, bumil, ibu menyusui, itu juga boleh tidak berpuasa. Niki enten perbedaan pendapat di kalangan ulama, enten sing kodok, enten sing fidyah. Nggih, tetapi boleh tidak berpuasa untuk menjaga bayi tetap sehat, air ASI supaya bisa terus memberi banyak ya untuk bayinya. Nggih niki bapak-bapak, ibu-ibu, segede berkaitan bekal-bekal niku sangu benjing kawula panjenengan sami badhe nindakaken siam niku pripun. Nggih supados bersemangat kita dados tiang-tiang ingkang bertakwa. Mugi-mugi Allah memberikan kekuatan dumateng kita sami saged ngelampai ibadah siam dengan baik, saged ibadah dengan baik, puasa, sholat malam, sholat tarawih dengan baik, sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak, diangkat derajat kita dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, kita cekapi sampai di sini. Nyuwun pangapunten menawi enten lepat kelentunipun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.